بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin wal hadirat yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ataupun para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, atau pendengar Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, dan Radio Al-Bayan Cianjur di frekuensi 107,7 FM, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para onliner yang mendengarkan kajian ini melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Kitab Tauhid. Kita sudah masuk bab tatayur. Tatayur artinya meramalkan baik kesialan ataupun keberuntungan dengan burung. Kemarin kita sudah bahas ayat tentang masalah itu. Sekarang kita masuki dalil hadis. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara, akhrajahu wa zada muslimun wa la naw'a wa la gula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular, ini yang pertama. Tidak ada tiaroh, ramalan, kesialan ataupun keberuntungan. Walahamata, tidak ada hamah. Hamah nanti akan kita jelaskan maknanya. Dan tidak ada sofar. Empat ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dinafikan itu diingkari, dianggap tidak ada. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini di juz yang keempat, halaman 47, bab lahamah. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di juz yang keempat, halaman nomornya 1743, dan sanad hadis ini sahih. Lalu Imam Muslim menambahkan wala naw'a wala gula, tidak ada bintang, tidak ada gul. Gul itu bahasa kitanya hantu, apapun bentuknya, jurig bahasa Sunda nama. Enam perkara yang oleh Nabi dianggap tidak ada. Pertama adwa, adwa itu penyakit menular. Kedua ramalan kesialan. Ketiga hamah-hamah, maknanya yang kita maksud adalah burung hantu. Dan yang keempat sofar, bulan sofar. Kelima bintang. Dan keenam hantu. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Adwa maknanya adalah intiqalul marad minal marid ila sahih. Adwa itu berpindahnya penyakit dari makhluk yang sakit kepada makhluk yang sehat, baik makhluk ini binatang ataupun manusia, atau bahasa kitanya penyakit menular. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular. Dan penyakit menular ini terjadi tidak hanya secara hissi, secara zahir, tapi juga secara maknawi. Maknawi itu artinya penyakit yang berkaitan dengan unsur kepribadian, hati ataupun akhlak. Akhlak-akhlak yang buruk itu akhlak yang berpenyakit. Perilaku-perilaku yang buruk, karakter, sifat, itu adalah semuanya penyakit. Dan itu bisa menular. Orang yang akhlaknya tadinya baik bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, keburukan akhlak menular kepada yang tadinya baik. Orang yang tadinya umpamanya rajin ibadah bergaul dengan orang yang malas-malas ibadahnya, kemalasan ibadahnya bisa menular kepada yang rajin. Demikian juga masalah akidah. Orang yang tadinya akidahnya lurus, tauhidnya lempeng, bergaul dengan orang yang bengkok, banyak ngobrol, banyak berinteraksi, bisa terpengaruh. Walhasil penyakit ini bisa dalam dua bentuk, yaitu penyakit yang lahir dan penyakit yang batin. Makanya untuk penyakit batin ini Nabi SAW mewanti-wanti tidak boleh kita bergaul dengan orang-orang yang agamanya menyimpang, baik penyimpangan itu dari aspek pemahaman ataupun dari aspek pengamalan. Beliau menyatakan dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasul SAW, al-mar'u 'ala ad-dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Bahwa seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Nah, apa yang dimaksud dengan la adwa atau tidak ada penyakit? Apakah yang dimaksud dengan la adwa, tidak ada penyakit menular itu, maknanya adalah Nabi mengingkari adanya penyakit menular? Dijawab dan dijelaskan oleh para ulama bahwa penyakit menular itu real, nyata, ada dalam kehidupan. Dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yuridu mumridun ala musih. Janganlah orang yang memiliki unta yang berpenyakit membawa unta yang sakit kepada unta yang sehat. Lalu nanti unta yang sehat itu menjadi sakit karena hal itu. Oleh Nabi dilarang. Unta yang sedang sakit jangan disatukan dengan unta yang sedang sehat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan ini mengisyaratkan adanya penyakit menular dari satu unta ke unta lain. Kedua, hadis yang kemarin juga kita singgung sedikit dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta, menjauh sana, seperti larinya kalian dari singa. Nabi SAW menyuruh orang lari dari orang-orang yang terkena penyakit kusta dalam rangka menghindari tertularinya orang itu oleh penyakit kustanya. Jadi di dalam dua hadis yang barusan, ditambah dengan realita yang kita sering alami, adanya penyakit-penyakit menular seperti umpamanya flu melalui udara kan bisa tertulari, paru-paru melalui udara juga bisa tertulari. Realita demikian, penjelasan ilmiah juga demikian, dan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa penyakit menular itu ada. Tapi kenapa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinafikan la adwa, tidak ada penyakit menular? Maknanya bukan menafikan atau mengingkari keberadaannya, walakin ta'thiruha laisa amran hatamiyan bihaitsu takunu illatan fa'ilah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang diingkari atau dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengaruh atau efek dari penyakit menular itu tidak pasti dan tidak dianggap penyakit itulah yang menularkan dengan dirinya sendiri, tidak. Sehingga ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus lari dari orang yang berpenyakit kusta seperti larinya kita dari singa, juga ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa unta yang sakit jangan disatukan dengan unta yang sehat, ini min babi tajannubil asbab la min babi ta'thiril asbab binafsiha. Ini dalam rangka menjauhi penyebab, bukan dalam bab pengaruh dari sebab itu sendiri. Sebab itu sendiri tidak berpengaruh apa-apa. Penyakit itu sendiri tidak menularkan dengan dirinya sendiri, tidak. Tapi hendaklah kita ini menjauhi beberapa penyebab yang menyebabkan kita terkena bala atau penyakit. Dan Rasul SAW mengisyaratkan salah satu penyebab seseorang terkena penyakit adalah karena dia dekat kepada orang yang sedang sakit. Itu penyebabnya. Lalu karena itulah Allah memberikan sakit kepada orang yang dekat kepada si sakit tadi. Dalam salah satu hadis, ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, seorang sahabat, ya Rasulullah, al-ibl takunu sahihatan misla al-diba fayadkhuluha al-jamalul ajrab. Wahai Rasulullah, ada seekor unta yang sehat seperti kijang atau binatang lainnya yang sehat, lalu masuklah ke kandang unta yang sehat itu unta yang sakit, lalu yang tadinya sehat pun jadi sakit. Bukankah ini menular? Kan begitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faman adwal ula, siapa yang menulari unta yang pertama sakit? Unta yang pertama sakit itu ketularan unta mana? Kan dia yang pertama. Maksudnya unta yang pertama sakit, penyakitnya datang tanpa tertulari, tapi langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagai takdir dari Allah, perintah Allah tentang hal itu, jadilah unta itu sakit tanpa tertulari. Oleh karena itu sakitnya unta yang pertama tidak diketahui sebabnya. Tapi kadang ada penyakit yang diketahui sebabnya, seperti karena dekatnya unta tersebut kepada unta yang sakit. Maka salah satu di antara penyebab sakitnya unta, di antara penyebab sakitnya unta adalah karena dia dekat kepada unta yang sakit. Atas takdir Allah Azza wa Jalla, maka sakitnya unta yang kedua diketahui sebabnya. Apa sebabnya? Karena dekat kepada unta yang sakit. Tapi kenapa unta yang pertama sakit? Tidak diketahui sebabnya. Seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki unta tersebut tidak sakit, unta yang pertama sakit nih, lalu datang unta kedua, ketiga, keempat, tapi juga tidak sakit, karena kehendak Allah. Dan ini sering terjadi. Kadang ada unta yang sakit dicampurkan dengan unta yang sehat, yang lain tidak tertulari, dan yang sakit ini kemudian sembuh lagi. Kadang-kadang ada unta yang sakit dicampur dengan yang sehat, ada beberapa unta yang ikut sakit, ada beberapa unta yang tidak ikut sakit. Samalah dengan manusia. Salah satu anggota keluarga sakit flu. Apakah seluruh anggota keluarga itu pasti sakit flu? Belum tentu. Kadang-kadang sakit flu yang ini sehat, yang lain gak tertulari. Kadang-kadang tertulari satu atau dua orang, yang lainnya tidak. Kadang-kadang tertulari seluruhnya. Siapa yang menetapkan ada yang tertulari, ada yang tidak? Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur, bukan karena menjalarnya penyakit dari satu orang ke orang lain atau dari satu binatang ke binatang lain. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika menerangkan la adwa, tidak ada penyakit menular, ini dilakukan dalam rangka agar manusia i'timad dan tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluknya, bukan kepada sebabnya. Sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh orang yang terkena kusta. Dipeganglah orang itu tangannya oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, kul minat ta'am alladhi kana Rasul SAW ya'kulu minhu. Kamu makanlah makanan yang tadi dimakan oleh Rasul SAW. Dan ternyata walaupun dipegang, bersentuhan tangan langsung dengan orang yang terkena penyakit kusta, beliau tidak tertulari. Karena apa? Karena kuatnya tawakal beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, hadis yang menyatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Afwan, HP BB dimatikan dulu, jangan ada yang bunyi selama ngaji. Yang dimaksud dengan tidak ada penyakit menular adalah dalam rangka pertama, menanamkan keyakinan bahwa yang mengatur seluruh alam kehidupan termasuk penyakit adalah Allah Azza wa Jalla, bukan karena penularan sebuah penyakit. Buktinya apa? Buktinya kadang ada penyakit itu menular kepada yang lain, kadang tidak. Seperti contoh, kadang ada unta yang disatukan dengan yang sakit. Ada yang sakit, ada juga yang sehat. Padahal sama-sama di sana. Kadang-kadang begitu sakit dicampurkan, dia sehat, yang lain tidak sakit. Kadang-kadang juga dicampurkan, kemudian yang lainnya juga sakit. Seluruhnya itu bukan karena penularan penyakit itu sendiri, tapi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah pun sudah mewanti-wanti melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu di antara penyebab seseorang atau satu binatang sakit adalah kalau dia dekat dengan yang sakit, maka jauhi. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis tadi, bahwa unta yang sakit jangan disatukan dengan yang sehat. Yang kedua, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta seperti larinya kalian dari asad atau dari singa. Dan itu menunjukkan memang sangat mungkin orang yang tadinya sehat menjadi sakit karena dekat dengan orang yang sakit. Dan itu salah satu penyebab yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan karena penularan penyakit. Inilah cara memadukan dua hadis tadi sehingga dua-duanya terkompromikan. Dan inilah yang terbaik dibanding apabila kita memansuhkan salah satu di antara dua hadis ini. Sebab sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hadis la'adwa itu lebih terakhir daripada hadis yang firra minal madzum, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta. Hadis itu dimansuh oleh pernyataan Nabi la'adwa. Ada lagi yang sebaliknya, justru yang dimansuh yang la'adwa, tidak ada penyakit menular, itu dimansuh oleh hadis yang lain. Ulama ikhtilaf. Tapi kalau nasikh mansukh, mansukh itu kan dihapus, nasikh yang menghapus. Kalau diberlakukan nasikh mansukh berarti membatalkan atau menolak salah satu hadis dan menerima hadis yang lainnya. Dan adanya nasikh dan mansukh dibolehkan kalau syaratnya dua hadis yang sepintas bertolak belakang itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipadukan, tidak bisa didudukan pada maknanya masing-masing. Kalau berbagai upaya untuk mengkompromikan menemui jalan buntu, baru nasih dan mansuh ini berlaku. Tapi selama bisa dikompromikan, maka mengkompromikannya jauh lebih baik daripada nasikh dan mansuh, karena mengkompromikan berarti masih mengamalkan kedua dalil itu. Adapun kalau memberlakukan nasikh dan mansuh berarti membatalkan atau menolak salah satu dalil dan mengambil dalil yang lainnya. Bagaimanapun mengambil kedua dalil dan menerapkannya jauh lebih selamat dan lebih baik daripada membatalkan salah satunya. Inilah penjelasan la'adwa. Kedua, wala tiarah. Tiarah ini isim masdar dari tatayyara. Isim masdar, bukan masdar. Karena kalau masdar tatayyur, tatayyara, ya tatayyaru, tatayyuran, itu tasrifnya begitu. Dalam ilmu sharaf begitu. Tatayyara itu fi'ilnya, fi'il madinya, mudharinya ya tatayyaru, ya tafa'alu. Masdarnya tatayyuran. Adapun isim masdar beda lagi. Tiarah isim masdar, bukan masdar. Sama dengan khiyarah. Dari ikhtara jadi khiyarah. isim masdar sama dengan masdar dari segi makna, akan tetapi berbeda dalam segi bentuk. Kalau isim masdar tiarah sudah dijelaskan maknanya. Tiarah ada artinya at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. Tiarah itu meramalkan kesialan, baik dengan sesuatu yang terlihat, terdengar, atau yang diketahui. Yang terlihat contohnya pas mau pergi lihat orang jatuh, wah sial nih gak jadi perginya. Atau yang terdengar begitu keluar mau pergi ada orang yang berkata-kata kasar dan jorok, dasar umpamanya sialan kamu, wah udah mendengar perkataan buruk di awal langkahmu pergi, berarti ini akan rugi nih, akan sial, akhirnya gak jadi. Menimpakan kesialan dengan apa yang didengar juga itu termasuk tiarah. Atau dengan suatu yang maklum, yang diketahui, contohnya umpamanya meramalkan kesialan terhadap waktu yang umum diyakini oleh orang, kalau umpamanya melakukan sesuatu di bulan anu maka sial. Maka ini juga termasuk tiarah yang terlarang, tidak boleh. Siapa orang yang menikah di bulan Safar, maka pernikahannya tidak akan abadi, tidak akan awet, atau awet tapi rajet. Rajet itu berantem terus dan seterusnya, menimpakan kesialan kepada waktu tertentu. Ini termasuk juga tiarah. Nabi SAW menyatakan wala tiarah, maknanya tidak ada kesialan karena sesuatu. Yang menetapkan sial atau untungnya sesuatu itu hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan burung, bukan kejadian, bukan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau bukan juga waktu. Maka mengait-ngaitkan kesialan dengan sesuatu yang terjadi, atau dengan burung, atau dengan waktu, maka mengaitkan sesuatu kepada sebuah perkara yang tidak ada hakikatnya. Inilah yang kedua, wala tiarah. Ketiga, wala hamah. Hamah ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Adapun yang pertama, annaha da'un yusibul marid wa yantaqilu ila ghairihi. Pertama, penyakit yang menimpa si sakit lalu berpindah kepada orang lain. Dengan kata lain, ini penyakit menular. Ini yang pertama. Mana yang pertama? Dan ini sudah masuk kepada al-adwa tadi. Dan sudah kita terangkan makna al-adwa. Mana yang kedua, hamah adalah toirun ma'rufun yusbihun naumah anusilbumah, sebuah atau seekor burung yang dikenal mirip dengan burung hantu atau burung hantu itu sendiri. Tapi apa maksud sabda Nabi SAW la hamah, tidak ada burung hantu? Bukankah burung hantu itu real, ada, nyata gitu ya? Maknanya adalah dulu orang Arab jahiliyah meyakini bila ada seseorang yang terbunuh, dibunuh oleh orang lain, akan datang burung hantu ke keluarga orang yang dibunuh tadi. Lalu burung hantu ini bersuara agar keluarganya membalaskan dendam kematiannya. Atau kadang-kadang sebagian orang Arab jahiliyah meyakini burung hantu itu ruh dari orang yang dibunuh, menjelma sebagai burung hantu, lalu menuntut balas. Ini ada keyakinan seperti itu. Keyakinan itu yang oleh Nabi diingkari, enggak ada itu. Burung hantu tetap burung hantu, makhluk biasa. Atau kadang-kadang ada anggapan hama atau burung hantu itu dijadikan sebagai alat meramalkan kesialan. Bila burung hantu tersebut menclok di atas rumah salah seorang di antara mereka, lalu burung itu bersuara, maka orang-orang menyatakan suara itu panggilan kematian. Lalu mereka meyakini adanya burung hantu yang bersuara menunjukkan sudah dekatnya ajal penghuni rumah yang dimencloki oleh burung hantu itu. Siapa yang gak stres coba? Di Jawa ini, di Sunda, gak tahu di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, ada tuh keyakinan. Tapi bukan burung hantu, namanya di Sunda, saya gak tahu Indonesianya, namanya burung sweet uncuing. Ada yang pernah dengar sweet uncuing? Jadi bunyinya tuh sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, kayak gitu. Gak tahu di Jawa Tengah apa namanya dan di Jakarta apa namanya, tapi itulah sweet uncuing. Diyakini kalau itu datang lalu bersuara dengan suara khas seperti itu menunjukkan bahwa salah satu penghuni rumah di daerah itu akan ada yang mati. Terlebih kalau sweet uncuing itu mensloknya di rumah salah satu rumah di sana. Oh, mungkin salah satu penghuni rumah itu akan ada yang mati. Itu menyebar sebagai sebuah keyakinan saja, enggak? Begitu datang burung itu semuanya stres. Jangan-jangan bapak saya, jangan-jangan ibu saya, atau jangan-jangan sayanya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini merupakan keyakinan yang batil. Maka ini yang diingkari oleh Nabi SAW. La hama, tidak ada ramalan kematian dari seekor burung. Ada lagi yang berpendapat, waqila innal hamata dudah yaz'umuna annaha tukhlaqu min ruhil maqtul. Ada lagi yang berpendapat bahwa hama adalah belatung atau cacing atau ulat yang diyakini tercipta dari ruh orang yang dibunuh, atau itu burung yang terbang kemudian berteriak-teriak berbunyi. Kemudian mereka menunjuki atau burung itu menunjuki siapa pembunuhnya. Semua anggapan dan keyakinan itu merupakan keyakinan jahiliyah yang tidak ada hakikatnya. Berdasarkan hal itulah oleh Nabi SAW diingkari lahama. Lahama bukan berarti tidak ada burung hantu, karena burung hantu real ada. Tapi maksudnya ramalan kesialan karena burung hantu atau burung yang lainnya atau anggapan-anggapan yang lainnya. Inilah yang ketiga. Keempat, wala safar. Tidak ada juga safar. Apa makna safar? Ada beberapa pendapat. Pertama, Safar adalah nama bulan. Bulan yang kedua di bulan Hijriah. Yang pertamanya apa? Muharram. Yang kedua, Safar. Ketiganya apa? Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Rabiul Ula, Rabiul Awal. Yang ketiga. Ini Safar ini bulan yang kedua. Kata Nabi SAW tidak ada Safar. Bukan meniadakan nama bulan Safarnya. Bulan Safarnya ada. Akan tetapi, pertama, bulan Safar diyakini oleh orang Arab jahiliyah sebagai bulan sial, terutama untuk melakukan pernikahan. Siapa yang nikah di bulan Safar, maka pernikahannya tidak akan abadi, tidak akan barokah. akan bercerai di tengah jalan, atau anggapan-anggapan buruk yang lainnya. Inilah yang diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan mengingkari bulan Safarnya. Bulan Safarnya ada. Tapi meramalkan kesialan karena bulan Safar yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah pada saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, innahu da'un fil batni yusibul ibl wa yantaqilu bi amin ba'irin ila akhar. Kedua, ada lagi yang menyatakan Safar itu penyakit perut yang menimpa seekor unta lalu menular ke unta yang lain. Kalau ini maknanya kembali kepada al-adwa tadi, dan penjelasannya sudah kita terangkan. Pendapat yang ketiga, annahu nahyun anin nasyi'ah, bahwa ini larangan untuk menunda. Menunda apa? Orang-orang Arab di jahiliyah, kalau mereka menginginkan perang di bulan haram, maka mereka tetap menghalalkan perang itu dan memindahkan bulan haram kepada bulan Safar, umpamanya Muharram, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan haram untuk berperang. Tapi mereka sudah gemes, sudah gergetan mau perang aja nih di bulan Muharram. Akhirnya mereka menghalal perang di bulan Muharram dan memindahkan bulan haram kepada bulan Safar. Nasi'ah atau penundaan, pengunduran bulan haram ala Arab jahiliyah ini oleh Allah diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam At-Taubah ayat ke-37, fayuhillu ma harramallah, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Inilah tiga pendapat tentang bulan Safar. Lalu pendapat mana yang benar? Pendapat yang benar adalah yang pertama tadi. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah zaman dahulu menganggap sial terhadap bulan Safar, terutama sekali lagi untuk menikah. Inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La safara maknanya bukan tidak ada bulan Safar, tapi maknanya tidak ada ramalan kesialan di bulan Safar. Waktu bulan Safar sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan itu Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada bulan yang dianggap sial, tidak ada bulan yang dianggap beruntung. Kecuali ada bulan-bulan tertentu yang oleh Allah dianggap memiliki keutamaan, karena perkara-perkara istimewa yang secara spesial Allah tetapkan di bulan itu. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat utama, karena semua ibadah dilipat gandakan pahalanya pada saat itu. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga seluruhnya dibuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Pintu neraka seluruhnya ditutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan itu keutamaan yang secara spesial Allah tetapkan di bulan Ramadan, karena adanya keterangan-keterangan baik dalam ayat maupun dalam hadis tentang bulan Ramadan. Adapun bulan lainnya tidak ada perbedaan. Tidak ada bulan yang dianggap sial, tidak ada bulan yang dianggap sebagai bulan keberuntungan bagi siapapun. Maka inilah yang oleh Nabi alaihi salatu wasalam diingkari. Jadi pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasalam terhadap empat hal tadi seluruhnya mengingkari ramalan kesialan di empat poin tadi. Empat poin tadi itu pertama tatoyur dengan burung, yang kedua spesial dengan burung hantu, yang ketiganya adwa yang keempatnya adalah sofar. Maknanya oleh Nabi SAW yang diingkari adalah tidak ada kesialan di dalam keempat perkara tadi. Walaupun keberadaan empat hal itu tetap ada. Burung ada, burung hantu ada, sofar nama bulan juga ada. Tapi yang diingkari adalah ramalan kesialan dengan hal-hal tadi yang selama ini diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah. Itulah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang ada juga orang yang meramal dengan mushaf. Kalau umpamanya seseorang mau pergi atau mau melakukan sebuah pekerjaan, apakah kepergian atau kepekerjaan itu menguntungkan atau merugikan? Dia ambil mushaf, lalu dia buka secara acak. Asal buka, trek, lalu matanya langsung tertuju pada ayat mana saja secara acak. Kalau ayat yang dia baca ternyata ayat yang menerangkan neraka, maka itu pertanda kepergian atau pekerjaan itu sia, lalu mereka membatalkan. Wih, neraka, jangan, gak jadi. Tapi kalau begitu plek dibuka, langsung tertuju tentang surga, apalagi tentang bidadari surga. Wah, ini menguntungkan banget nih, dapat bidadari. Akhirnya kepergiannya dia jadikan berangkat, atau pekerjaannya dia lakukan karena diyakini ini merupakan sebuah ramalan yang baik. Ini tidak diragukan lagi, sama dengan amalan jahiliyah yang mengundi nasib dengan hal tertentu yang tidak ada alasan logis dalam hal itu, dan juga tidak ada alasan syar'i dalam hal itu. Maka ini sama dengan mengundi nasib, walaupun alat yang dijadikan sebagai alat meramal itu Al-Quranul Karim. Dengan cara plek dibuka secara acak, lihat ayat mana yang pertama kali terlihat dan dibaca. Ternyata kalau ayat itu isinya bagus, tentang surga, tentang rahmat, tentang pahala, tentang perkara-perkara yang baik, maka berarti itu ramalan kebaikan. Tapi kalau ayat yang dibaca berbicara tentang keburukan, tentang neraka, tentang orang kafir, tentang kecelakaan umat-umat terdahulu yang durhaka kepada para nabinya, oh ini sial, lalu dibatalkanlah kepergian atau perjalanan itu. Maka walaupun alat yang mereka gunakan untuk meramalkan apa yang akan mereka lakukan itu adalah Al-Quran, maka tetap itu batal dan tidak boleh. Bukan untuk itu Al-Quran dipergunakan. Walhasil, kita tidak boleh meramalkan baik kesialan atau keberuntungan dengan sesuatu yang tidak mengandung salah satu di antara dua hal. Hal pertama, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak ilmiah, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak realistis. Contohnya hal yang tadi. Apa hubungannya sial atau untungnya usaha kita dengan suara burung? Apa hubungannya atau penjelasan ilmiahnya, penjelasan logikanya, kalau kita pas mau pergi ada orang yang jatuh, bahwa itu menunjukkan akan sial? Di mana alasan logisnya, alasan logikanya? Gak masuk akal. Seolah-olah yang menentukan nasib kita yang akan datang itu adalah kejadian yang kita lihat. Bukan. Itu tidak logis. Itu tidak masuk akal. Itu tidak ilmiah. Itu tidak realistis. Termasuk umpamanya menimpakan kesialan kepada bulan Sofar. Seolah-olah yang menentukan sial atau untungnya kita itu waktu, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, timbang sia atau tidaknya itu dengan logika terlebih dahulu. Kedua, alasan syar'i. Selama tidak ada keterangan syariat dari Quran dan Sunnah tentang sial atau beruntungnya sesuatu, maka kita tidak boleh meyakininya. Karena perkara yang akan datanglah perkara gaib, dan perkara gaib harus bersumber dari Quran dan Sunnah. Kecuali kalau ada keterangan dari Quran dan Sunnah tentang sesuatu yang gaib, masuk akal ataupun tidak, wajib kita yakini dan harus kita amalkan. Apa contohnya? Banyak contoh-contoh yang diajarkan dalam hal doa. Kata Rasulullah SAW, sammillah ya gulam sammillah. Hei nak, kalau makan sebutlah nama Allah. Siapa orang yang ketika makan itu menyebut nama Allah, maka setan tidak akan bisa ikut makan dengan kita. Ya. Membuka, menutup jendela, menutup pintu, mengunci pintu, sebut nama Allah. Ketika masuk ke rumah, sebut nama Allah. Baca di dalam rumah itu Al-Quran. Siapa orang yang baca surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, maka setan akan lari dari rumah itu sejauh-jauhnya. Siapa orang yang masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian pada malam ini di sini. Kalau seseorang akan makan malam lalu menyebut nama Allah, kata setan kepada bawahan-bawahannya, la asya'alakum, tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini malam ini. Itu keterangan tentang perkara yang gaib dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada penjelasan ilmiah, apa sih pengaruhnya bismillah ya terhadap setan gitu, gak ada penjelasan ilmiah tentang hal itu, atau buktinya apa, pintu yang udah digamok dikunci dengan bismillah, datang penjahat dibongkar toh bisa. Ini bukan penjahat, tapi setan yang dimaksud dari kalangan bangsa jin. Yang hukum Allah yang Allah terapkan di alam jin sana berbeda dengan yang diterapkan dalam alam manusia. Kalau umpamanya rumah digambok sekuat apapun tapi dengan tidak membaca basmalah, setan masuk. Tapi walaupun tidak dikunci asal bismillah, setan gak bisa masuk. Perampok masuk. Walaupun ya dibaca bismillah, ya ayat kursi, semua ayat dibaca, perampok tetap bisa masuk. Tapi setan enggak. Tidak ada penjelasan ilmiah, tapi ada penjelasan syar'i tentang masalah itu. Ya, kata Nabi SAW, siapa orang yang keluar dari rumah lalu membaca bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka orang ini akan dijaga, dicukupi dan dilindungi. Berkata setan, apa yang bisa kalian lakukan terhadap orang yang sudah dijaga, dicukupi dan dipenuhi dan dilindungi? Setan tidak bisa mengganggu dan menggoda apa-apa terhadap orang itu. Kata Nabi Sulaiman, inna satra ma baina auratin nas wa ayunil jin ayakula bismillah. Sesungguhnya penutup, penghalang antara aurat manusia di dalam WC dengan penglihatan jin. Jin kan ada dalam WC, itu rumahnya. Kalau kita masuk tidak membaca, tidak menyebut nama Allah ketika masuknya, tidak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita membuka aurat kita, jin-jin demen tuh nonton secara bebas. Tapi demikian kita menyebut nama Allah ketika masuknya, aurat kita tertutup dari pandangan jin yang ada di sana. Tidak ada penjelasan ilmiahnya tentang masalah ini. Tapi syariat menerangkan. Jadi sesuatu yang gaib, yang tidak masuk akal, tidak ada alasan logika, tidak ada penjelasan ilmiah, tapi kalau itu diterangkan dalam Quran atau hadis yang sahih, wajib kita yakini dan harus kita amalkan, termasuk kesialan. Sial atau tidaknya kita di masa yang akan datang adalah perkara gaib, kita tidak tahu. Kalau ada sebab-sebab yang masuk akal, boleh kita pakai sebab itu. Umpamanya kalau cuaca hujan besar dan suka banjir begini, dari Bandung jangan pergi ke Jakarta lewat Cipularang atau lewat Puncak. Apa alasannya? Ya, alasannya logis, karena curah hujan yang deras, kemudian air juga melimpah, sementara bukit-bukit yang kita lalui melalui Cipularang itu umpamanya sudah gundul-gundul, bisa-bisa apa yang terjadi? Longsor, dan berkali-kali terjadi. Itu ilmiah tidak? Ilmiah. Logis tidak? Logis. Kalau musim hujan gede jangan pergi ke Jakarta loh, dijamin berenang di sana. Apakah ini, oh itu ramalan kesialan, gak boleh? Itu bukan ramalan kesialan, tapi itu apa? Ada alasan logisnya. Dan pengalaman puluhan kali di setiap musim hujan Jakarta selalu banjir, itu logis, itu ada penjelasan ilmiah dan realitanya menyatakan demikian. Kalau itu boleh. Jangan pergi sekarang tuh hujan kayaknya gede, kemudian langit sudah gelap begini jam 12 siang kayak maghrib aja gitu ya. Kalau pergi nanti kehujanan, kalau nanti hujannya deras banget, itu di jalan bisa longsor, bahaya. Itu logis, boleh. Kalau pergi sekarang siap. Ya mungkin, itu karena ada alasan logikanya, boleh. Tapi kalau alasan logis tidak ada, penjelasan dari Quran Sunnah bahwa itu akan sial tidak ada, maka tidak boleh kita meramalkan apalagi meyakini kesialan. Seperti contohnya apa? Contohnya menimpakan, meramalkan kesialan dengan burung hantu, menimpakan, meramalkan kesialan dengan suara burung tertentu, dengan bulan Safar dan yang lain-lainnya, maka itu semua diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah empat. Ada dua lagi yang ditambahkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. La naua, tidak ada bintang. Apa maknanya? Bukankah bintang ada? Nau jamaknya anwa. Makna anwa adalah manazilul qamar wahya samanun wa ishruna manzilah. Maknanya adalah garis orbit, garis edar bintang-bintang. Dan itu semua ada 28. Semua garis edar itu ada bintang yang beredar sepanjang tahun. Bintang-bintang ini sebagian diistilahkan dengan bintang utara. Ketika bintang utara muncul, itulah musim panas yang terjadi. Ada lagi bintang selatan. Ketika bintang selatan muncul, yang terjadi adalah musim dingin. Di Jazirah Arab, Allah biasanya hanya menurunkan hujan di musim dingin dan tidak menurunkan hujan di musim panas. Dulu orang-orang Arab jahiliyah suka meramalkan kesialan dan keberuntungan dengan bintang. Sebagian mereka menyatakan ini bintang yang baik. Yang lain menyatakan ini bintang yang buruk dan seterusnya. Dan ketika turun hujan mereka menyatakan kita diberi hujan karena bintang anu dan bintang anu. Dia menisbatkan, menghubungkan hujan dengan bintang, bukan dengan kekuasaan Allah. Dan ini kufur. Sehabis Nabi selesai sholat subuh dengan para sahabat yang tadi malamnya hujan, Nabi bersabda, asbaha ibadi kafiran bi wa mu'minan. Pada pagi hari ini ada hamba-hambaku yang kafir kepadaku, ada juga yang beriman. Adapun orang-orang yang berkata mutirna binau kada wa kada fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukib. Adapun orang-orang yang menyatakan kita baru saja diberi hujan oleh bintang anu dan bintang anu, orang itu telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Adapun orang yang menyatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kami baru saja diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka fahuwa kafirun bil kaukib wa mu'minun bi, orang itu telah kafir kepada bintang dan telah beriman kepadaku. Jadi bukan bintang itu yang memberi pengaruh kepada kejadian yang ada di muka bumi, baik hujan, gempa bumi, harga-harga, kemajuan atau kemunduran ekonomi, harga-harga di pasaran. Kadang-kadang ada orang yang meyakini itu dipengaruhi oleh posisi bintang di langit. Seluruhnya itu sebuah kebatilan yang wajib diingkari, dan itu diingkari oleh Nabi SAW. Itulah yang dimaksud dengan lanau, tidak ada bintang. Bukan mengingkari adanya bintang, tapi yang diingkari adalah adanya pengaruh bintang terhadap kehidupan manusia di alam dunia, termasuk kondisi cuaca di alam dunia, baik hujan atau kemarau, baik tsunami ataukah tidak, gunung meletus ataukah tidak, bukan karena bintang. Ada lagi bahkan yang mengaitkan bintang yang memiliki pengaruh terhadap harga-harga dan kondisi ekonomi manusia di dunia, maka itu semua diingkari oleh Nabi SAW. Terakhir, kata Nabi SAW, la gula, tidak ada gul. Gul ini bahasa kitanya hantu, jamaknya gaulah atau gulah. Dalam bahasa Arab disebut haulah. Maka nanti kalau kita punya anak perempuan, jangan dikasih nama haulah. Kenapa disebut haulah? Mananya hantu, genderuwo. Disebut haulah li'annaha tuhawilul insan, karena dia menakutkan manusia. Orang-orang Arab zaman dahulu apabila mereka pergi kemana saja, kadang-kadang setan dari kalangan bangsa jin suka menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang menakutkan. Muncullah rasa takut dalam hati-hati mereka. Sama seperti keyakinan yang ada di Indonesia, rupa-rupa warnanya. Bukan balonku. Rupa-rupa bentuknya, ada yang disebut dengan kuntilanak, gandrewo, pocong, tuyul, dan yang lain-lainnya. Suka menempatkan diri dan nyaru-nyaru, ngaku-ngaku orang yang sudah mati. Rupanya persis, gaya berjalannya persis, suara ketawanya juga persis. Lalu orang-orang jadi takut dan memiliki keyakinan yang apa? Yang batil. Oh, ini orang yang hidup, ya orang yang mati hidup lagi. Ini ruhnya gentayangan, menyerupai makhluk yang mengerikan. Itu terjadi di banyak tempat. Sehingga akidah orang jadi berbelok. Ya pertama takut, yang kedua sedih, yang ketiga memberi efek terhadap ritual batil setelah itu. Umpamanya ada penampakan, ngaku neneknya, buyutnya. Saya kedinginan, minta selimut. Umpamanya, bakarkan selimut yang bagus, yang harganya 10 juta. Beli 10 juta dibakar. Benar besoknya hilang, gak ada lagi. Atau ada, tapi terima kasih, hangat sekarang. Itu namanya ghul. Dan itu terjadi. Lalu muncul kesedihan. Kesedihan sebagai reaksi teringan dari adanya itu. Yang lebih Beratnya lagi takut, khawatir, dan kesedihan termasuk salah satu di antara target setan dalam menggoda manusia. Coba lihat sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan liyahzunalladzina amanu walaysa bidarihim syai'an illa biiznillah. Sesungguhnya bisik-bisik itu hanyalah dari setan. Untuk apa? Liyahzunalladzina amanu, agar orang-orang yang beriman merasa sedih dengan hal itu. Kesedihan salah satu target awal setan dalam menggoda manusia. Apalagi kalau lebih dari sedih seperti takut, stres, was-was dan yang sejenisnya. Semuanya itu diingkari oleh Nabi SAW. La gula, tidak ada gul. Ini bukan mengingkari keberadaan hantu, tapi mengingkari hakikat bahwa gul itu bukanlah ruh orang yang sudah mati lalu gentayangan. Tapi itu setan dari kalangan bangsa jin yang menyaru-nyaru seperti itu. Lalu orang-orang terhalang dari kebaikan. Terus lebih dari itu orang-orang meyakini keyakinan batil. Oh, itu yang sudah mati hidup lagi. Padahal itu hanya bangsa jin yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla lalu melakukan penampakan seperti itu. Bagi seorang mukmin yang tawakal dan iktimadnya kuat kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan ada pengaruhnya. Tidak akan memberi madarat. Tidak akan memberikan bahaya apa-apa. Terlebih mereka punya senjata. Senjatanya bukan celurit. Senjatanya bukan pistol. Apa senjatanya? Pertama, iman yang kuat. Tauhid yang lempeng dan mantap. Selain itu ada zikir dan bacaan Al-Quranul Karim. Dengan ta'awud saja. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minka. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udhu bika rabbi ayahdurun. Boleh baca kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, kul huwallahu ahad, atau ayat apapun. Maka itu senjata yang paling ditakuti oleh mereka. Dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, penghayatan yang mendalam tentang ayat itu, maka itu dengan sendirinya sudah menjadi pengusir yang dahsyat bagi mereka yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka penampakan hanya dilakukan oleh setan kepada orang-orang yang mampu diperdayai oleh kejadian itu. Yang ilmunya minim atau kurang, imannya juga minim atau kurang, diberikan penampakan seperti itu, langsung akidahnya belok 100%. Bisa-bisa dia sujud, ampun mbah jangan sakiti saya, kan begitu. Langsung terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Mbah jangan ganggu, ini cucu mbah. Tak hubungan kerabat antara dia dengan jin itu, gitu ya. Ucapannya mencerminkan keyakinan batilnya. Disebutnya mbah, padahal mungkin masih muda. Nabi SAW mengingkari la gula. Tidak ada gul yang seperti itu. Maknanya bukan mengingkari keberadaan penampakan itu. Karena penampakan sering teralami juga oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Akan tetapi baik Nabi maupun para sahabat memiliki iman yang kuat, tauhid yang lurus, dan keyakinan yang mantap menjadikan jin-jin yang menjelma seperti itu malah bisa ditangkap, bisa diusir cukup dengan mengatakan a'udzubillahi minka, maka dia akan lari dengan sejauh-jauhnya. Inilah keenam perkara yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama adwa, kedua hamah, ketiga tiarah, yang keempatnya sofar, kelimanya nau, dan terakhir yang keenam adalah ghul. Dan satu hadis inilah yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah hadis-hadis yang berikutnya akan kita terangkan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Sore ini kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilakan Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab baik dengan pemirsa ataupun pendengar. Alhamdulillah. Silakan. Silakan Pak, sudah masuk Pak. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nurdin ya di Kuningan. Barakallahu fik. Pertanyaannya tentang ziarah kubur. Iya, ziarah kubur termasuk perkara yang disyariatkan, diperintahkan, dianjurkan, ditekankan, dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur adalah amalan yang disyariatkan, diperintahkan dan ditekankan. Di dalamnya banyak kebaikan. Kebaikannya yang pertama bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kedua, bisa melunakkan hati yang selama ini keras. Ketiga, bisa mengerem kita dari berbagai macam kemaksiatan. Keempat, tentu saja bisa menggugurkan dosa dan menambah banyak pahala. Karena apa? Karena ziarah kubur itu ibadah yang disyariatkan pasti ada pahalanya dan pasti menggugurkan dosa. Itu ada adab-adab yang disyariatkan ketika ziarah kubur. Ketika masuknya membuka sendal atau sepatu. Ketika masuknya ada salam dan doa bagi penghuni kubur. Di dalam ziarah kuburnya ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kepada Allah. Tapi untuk kepentingan si mayit. Dengan menyatakan, ya Allah ampuni dosa orang ini. Rahmati dia, bebaskan dia dari azab kubur, berikan nikmat kubur, lapangkan luaskan di alam kubur, terangi di alam kubur, tempatkan nanti di surga, selamatkan dari neraka. Dan itu termasuk ibadah yang agung. Di samping itu, orang yang berziarah kubur bisa mengambil ibroh atau pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa kita ini akan mati kayak orang ini. Orang ini ketika hidupnya gagah, kaya, berpangkat, populer, disukai dan didukung banyak orang. Tapi kok mati? Saya juga besok lusa akan seperti ini. Saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menghapus semua kesalahan, menambah amal-amal kebaikan, dan diharapkan matinya husnul khatimah. menghapus seluruh kesalahan masa lalu dan membuka lembaran baru dengan amal-amal kebaikan yang bisa menyelamatkan saya di akhirat nanti. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam ziarah kubur. Nah, akan tetapi harus diperhatikan, tidak boleh kita ketika ziarah kubur itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Baik yang dilarangnya berupa maksiat atau yang dilarangnya itu berupa perbuatan syirik. Contohnya yang maksiat ketika masuknya umpamanya tidak membuka sendal, tidak membuka alas kaki, tidak membuka sepatu. Kotor dong, ya pasti kotor karena itu tanah. Kotor bisa diapa? Dicuci lagi nanti. Tapi ini adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kuburan, lalu diliriknya ada orang yang memakai kedua sendal, lalu Nabi SAW menyatakan, ya sahibah syabtitaihi, alqi syabtitaik. Wahai pemilik dua sendal, lemparkan kedua sendalmu tuh, copot. Orang itu melirik, ternyata itu Nabi SAW, lalu dia mencopot dan melemparkan kedua sendalnya. Oleh Nabi tidak dibiarkan. Itu yang maksiat. Kalau masuk ke kuburan tidak membuka sendal, tidak membuka sepatu. Nah, yang lebih parah lagi, terjerumus ke dalam hal yang dilarang yang berbau syirik. Contohnya meminta ke penghuni kubur, wahai mbah yang dikuburkan di sini, tolong lancarkan rezeki saya, tolong lancarkan jodoh saya, tolong luluskan saya dalam ujian tanpa harus belajar. Berdoa kepada penghuni kubur, kepada selain Allah Azza wa Jalla, berarti ibadah kepada si penghuni kubur. Rasul selesai menyatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoanya kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoanya meminta kepada penghuni kubur, berarti ibadah kepada penghuni kubur. Dan itu termasuk perbuatan syirik yang terlarang. Oleh karena itu kita tegaskan sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Roja ini beserta ustad-ustad dan para pendengarnya tidak menentang ziarah kubur, bahkan menganjurkan, silakan ziarah kubur itu perkara yang disyariatkan, silakan. Yang kita larang adalah berbuat kekeliruan selama ziarah kubur berupa minta-minta ke penghuni kubur, berupa di kuburan itu malah bercanda, tertawa-tawa, melontarkan lelucon-lelucon, lawakan yang membuat orang-orang terpancing untuk tertawa. Padahal itu bukan tempatnya untuk itu. Itu tempatnya untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengingat kematian, alam kubur, alam akhirat yang pasti akan kita hadapi. Itu tempat untuk itu, bukan untuk ngelawak. Jadi sekali lagi, Radio Roja beserta ustad-ustadnya, kita semua tidak menentang, tidak membid'ahkan ziarah kubur. Ziarah kubur hal yang disyariatkan. Silakan ziarah kubur. Tapi terapkan adab-adab sunnah dalam ziarah kubur dan hindarkan perkara-perkara yang dilarang. Yang kita permasalahkan adalah meminta-minta ke penghuni kubur ketika berziarah kubur. Demikian Bapak di Kuningan, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tahayul tadi, bagaimana hubungannya dengan tahayul bid'ah dan khurafat? Bagaimana kita memahaminya? Terima kasih Bapak. Iya. Barakallahu fik, Bapak Miskar di Depok ya. Iya. Pak itu. Pertanyaannya bagaimana dengan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat? Iya, apa yang dicontohkan tadi termasuk takhayul. Takhayul itu bahasa Arab, dari takhayyala, ya takhayyalu, takhayulan. Yang sudah menjadi bahasa Indonesia dengan lafaz yang sedikit mirip, yaitu hayalan. Khayal jadi hayalan. Takhayul adalah angan-angan kosong. Hayalan adalah sesuatu yang tidak real, tidak nyata, hanya ada dalam imajinasi kita. Ya, itu kan hayalan, demikian makna. Itu takhayul seperti itu. Oleh karena itulah, maka 4 atau 6 perkara yang tadi dijelaskan, yaitu adanya apa, burung hantu yang merupakan jelmaan dari ruh orang yang dibunuh, atau adanya kesialan karena suara burung tertentu, ini takhayul juga. Itu hayalan, itu imajinasi kosong yang tidak ada hakikatnya dan tidak ada realitanya. Meyakini itu termasuk keyakinan yang bid'ah. Meyakini itu termasuk keyakinan yang batil, yang lepas dari ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, apa yang dijelaskan tadi, ya termasuk diantara tahayyul, ya bid'ah, ya khurafat yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Salam. Fawas bisa diulang, kurang jelas? Iya, Pak Amin di Palembang, barakallahu fiik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya memakai parfum yang beralkohol. Beliau menyatakan bahwa alkohol itu haram untuk dikonsumsi, diminum. Akan tetapi barangnya tidaklah najis menurut pendapat yang lebih kuat menurut beliau. Oleh karena itu, apabila seseorang memakai parfum yang beralkohol, maka boleh dan tidak apa-apa, tapi beliau menyatakan tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Meninggalkannya lebih utama, dalam arti kalau ada parfum yang tidak beralkohol itu lebih utama daripada parfum yang beralkohol. Untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebab ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa setiap yang haram itu najis, walaupun itu termasuk yang marjuh atau yang lemah. Adapun yang kuat, tidaklah seluruh yang haram itu najis, dan memakai yang beralkohol tidaklah apa-apa. Tapi untuk menghindarkan permasalahan yang diikhtilafkan, Syekh Al-Utsaimin menyatakan tarkuhu aula. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, tadi sudah dijelaskan anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan turunnya kesialan, turunnya bala. Anggapan itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Dan itu menyebar di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Inilah yang oleh Nabi SAW diingkari dengan menyatakan la safar. Tidak ada safar. Makna tidak ada safar bukan mengingkari adanya bulan safar. Karena bulan safar ada. Tapi yang beliau ingkari adalah tidak adanya kesialan di bulan Safar. Oleh karena itu tidak didapati baik ayat ataupun hadis yang sahih ataupun perkataan para ulama yang mu'tabar bahwa bulan Safar adalah bulan diturunkannya bala kesialan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah pengingkaran Nabi SAW terhadap keyakinan itu dengan mengatakan la Safar. Makna la Safar tidak ada kesialan bala yang spesial diturunkan di bulan Safar. Maka kalau tidak ada bala atau kesialan di bulan Safar, untuk apa kita tolak? Apakah selain bulan Safar tidak ada bala, tidak ada kesialan? Ya pasti ada, setiap bulan Allah mentakdirkan keburukan dan kebaikan. Tapi kita tidak tahu. Kalau toh mau ditolak itu keburukan, tolaklah dengan cara menolak yang memenuhi dua unsur yang tadi diterangkan. Tolaklah dengan cara penolakan syar'i. Dengan cara apa? Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berinfak dan bersedekah. Karena Rasul SAW menyatakan bahwa sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, bahwa tobat itu bisa meredam siksa murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Doa itu juga bisa menolak bala. Itu penjelasan-penjelasan syar'i. Kedua, ikhtiar hissi. Ikhtiar yang logis, yang ilmiah. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena bala? Banyak yang bisa kita lakukan, memelihara lingkungan hidup agar tetap hijau, tidak gundul. Kalau gundul, secara logika, secara ilmiah, kita tahu akibatnya timbul banjir, timbul longsor, timbul segala macam keburukan-keburukan yang menjadi bala bagi kita, gitu kan? Jangan buang sampah sembarangan. Apa akibatnya kalau buang sampah itu khurafat? Bukan khurafat, ada penjelasan ilmiah. Kalau buang sampah sembarangan, penyakit di mana-mana, laler di mana-mana, ya akhirnya menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi orang. Terus ketika datang hujan, sampah-sampahnya mengalir ke selokan, mempot, apa yang terjadi? Banjir juga. Maka itu bala juga. Jadi lakukan ikhtiar hissi berupa memelihara lingkungan hidup, memelihara kesehatan badan, kesehatan rumah tangga dan seterusnya. Dan lakukan juga ikhtiar syar'i berupa banyak berdoa, minta perlindungan dari bala kepada Allah Azza wa Jalla, banyak infak dan sedekah, banyak istighfar, banyak tobat, taqarrub kepada Allah. Itulah cara menolak bala. Adapun kalau ritual tolak bala itu meminta kepada selain Allah, meminta kepada penguasa laut, penguasa gunung, penguasa udara, penguasa suatu tempat, maka itu perbuatan syirik karena menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal tadbir. Tadbir itu pengaturan baik kehidupan manusia ataupun kejadian yang terjadi di alam semesta, seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari bala, bukan menolak bala dengan cara berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih banyak dengan jawaban yang disampaikan. Kita ada pertanyaan selanjutnya dari singkat Pak Syahrul Rahman di Jakarta. Yang bertanya selama di rumah sudah apakah termasuk apa itu? Ketika kita mau pergi dari rumah, tetapi ada yang mengalami sekitar sama anak atau adik atau iya, barakallahu fik ibu yang bertanya. Bila kita mau pergi lalu anak kita sakit atau anak kita menangis, terus kita batalkan kepergian kita, apakah itu termasuk tatayur? Bisa ya, bisa tidak. Kok bisa begitu? kayak pesanan. Tergantung alasannya. Kalau kita meyakini nangisnya anak kita pertanda akan sial, bukan karena kasihan kepada anak. Ah, ini kalau anak nangis berarti akan sial nih. Ya, itu tatayur dengan apa yang kita dengar atau apa yang kita saksikan. Sial tidaknya kita bukan karena tangisan anak kita. Kalau alasannya begitu, iya. Tapi kalau alasan tidak jadinya begitu, mau pergi anak sakit kita gak jadi pergi karena harus ngurus dulu anak ke dokter, apalagi harus dirawat, tanpa meyakini kalau terus akan sial, enggak, maka itu boleh, tidak apa-apa. Atau kalau umpamanya anak menangis meraung-raung gitu ya, terus hati kita gak tega, aduh ya udahlah besok aja lagi umpamanya, sambil membujuk anak, menguatkan mental anak ketika akan saya tinggal pergi. Bukan karena meyakini akan sial, tapi aspek yang berkaitan dengan perasaan kita dan perasaan anak. Kita juga sedih, anak juga sedih, anak perlu diberi support dulu. Cukup sehari atau dua hari saya akan kuatkan mentalnya agar pas saya pergi anak sudah siap. Kalau itu pertimbangannya, maka itu pertimbangan yang logis, yang masuk akal, yang ilmiah, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiki barakallah. Siapa, dari mana ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Baik. Pertanyaan ibu ini berat bagi saya. Mimpi tidak diragukan lagi termasuk salah satu di antara cabang kenabian. Wahyu telah terputus kecuali al-mubasyirat. Ketika ditanya apa al-mubasyirat, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Dan sebagian mimpi ya ada yang ada takwilnya, dan itu terbukti dari mimpi orang-orang biasa di zaman dahulu, di zaman Nabi Yusuf, kemudian isi mimpinya ditakwil oleh Nabi Yusuf. Kalau mimpinya mimpi seorang nabi, ya itu mungkin wahyu. Seperti mimpi-mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering itu berupa wahyu. Mimpi orang biasa yang bukan wahyu, tapi mimpi itu baik, kadang ada takwilnya. Seperti yang tadi diungkapkan, mimpinya teman sepenjara Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang satu bermimpi memerah anggur dan menyajikannya ke raja, yang satu lagi bermimpi di atas kepalanya ada roti lalu dipatuki oleh burung. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang dipatuki, besok kamu akan dihukum mati. Kepada yang meras anggur, oh kamu besok akan dibebaskan dan akan diangkat menjadi pelayan raja. Dan ternyata betul apa yang dimimpikan dan ditakwil oleh Nabi Yusuf betul kejadian. Oleh karena itu ya tidak diragukan lagi, kadang mimpi ada takwilnya. Akan tetapi orang yang bisa menakwil mimpi hanyalah ahlinya. Dia seorang ulama yang berilmu. Dia juga orang yang soleh dan memiliki keahlian khusus dalam mentakwil mimpi. Di kalangan para ulama ada ulama-ulama yang dikenal dengan ahli takwil mimpi seperti Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan menyusun kitab yang khusus menjelaskan tentang takwil mimpi. Tapi tidak semua ulama bisa menakwilkan mimpi. Imam Bukhari apabila beliau bermimpi dengan mimpi yang bagus, beliau suka datang ke ulama lain yang ahli takwil mimpi. Akan tapi yang harus kita lakukan, pertama, di zaman sekarang kita tidak tahu siapa yang bisa menakwil mimpi. Ulamanya aja jarang, apalagi yang mampu mentakwil mimpi. Jangan meminta takwil mimpi ke orang yang fasik, orang yang bodoh tentang agama, apalagi ke dukun. Jangan. Oh, di sana ada ahli takwil mimpi. Ketika dilihat banyak keris, banyak perapian untuk sesajian. Oh, jangan itu. Bukan ahli takwil mimpi, itu dukun. Beda lagi. Nanti dibawanya kepada unsur klinik. Semua perkara kalau ditanyakan ke dukun pasti dibawanya ke sana. Pesawat yang jatuh aja kata dukun itu disembunyikan oleh makhluk gaib, kan gitu ya. Umpamanya benar-benar penyakit tulang rematik saja dibawa ke dukun, oh itu ada yang ngeguna-gunai, sudah jelas rematik itu. Selalu dibawa ke arah itu, jangan bertanya ke sana. Ya. Oleh karena itulah di zaman kapanpun kalau kita mimpi bawa, kalau mau bertanya ke ahli takwil mimpi. Tapi yang jadi masalah, kita tidak mengetahui di zaman sekarang, terlebih di Indonesia, orang yang ahli takwil mimpi. Akan tapi yang perlu diperhatikan, pertama, ketika tidur dan bermimpi, perhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, memujilah kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, lalu boleh kita cerita-ceritakan kepada orang lain dan meminta kebaikan dari mimpi itu tanpa harus mencari takwil mimpinya. Semoga Allah Azza wa Jalla betul-betul menimpakan kebaikan kepada orang itu dari mimpi itu. Tapi kalau mimpinya mimpi buruk, apalagi di tengah malam setelah mimpi buruk kita teriak-teriak karena dikejar orang gila umpamanya, lalu kita bangun, maka ta'awudzlah kepada Allah, meludahlah atau meniuplah ke kiri 3 kali, lalu balikan bantalnya. Insya Allah mimpi buruknya tidak akan berlanjut. Tapi kalau umpamanya begitu kita bangun, ngeri, kemudian langsung kita tidur lagi, mungkin mimpinya berlanjut lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau tadi yang ngejarnya satu orang gila, sekarang setruk. Dan kalau mimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Ta'awudlah kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan mimpi itu. Hanya itu yang diajarkanlah Rasulullah SAW ketika kita bermimpi. Wallahu a'lam bishawab. Fawas dan para pemirsa Roja TV serta pendengar Arjo Roja manapun, sekarang di sini sudah masuk azan maghrib. Kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.